بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وما بعد. Nah, sore hari ini kita isi dengan melanjutkan membaca Kitab Tauhid. Dan kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babun man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab penjelasan tentang man haqqaqat tauhid. Orang yang atau barang siapa yang mentahqiq tauhid, mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dakhala al-jannata, maka dia akan masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin, tanpa melalui proses hisab, langsung masuk ke dalam jannah, tidak dihisab lagi. Bagi barang siapa saja yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dengan sempurna. Karena kita ketahui bersama keadaan orang-orang yang mengamalkan tauhid itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Yang paling sempurna dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Dalil yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 120. Lalu sebelum kita membaca dalil, kita sebutkan dulu munasabah, kecocokan bab ini dengan kitab Tauhid, yaitu ketika penulis telah selesai menyebutkan tentang Tauhid, kewajiban mengamalkan tauhid dan keutamaannya, maka cocok untuk dijelaskan setelahnya penjelasan tentang mentahqiqnya, penjelasan tentang bagaimana merealisasikannya dengan benar, dengan sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan keutamaannya tidak akan digapai, tidak akan tercapai kecuali dengan menyempurnakan pelaksanaannya, kecuali dengan menyempurnakan merealisasikannya. Ini kecocokan bab ini dengan kitab Tauhid. Ya. Jadi butuh dijelaskan bagaimana cara mentahqiqnya, menjalankannya dengan baik dan benar, dengan sempurna, supaya bisa menghasilkan keutamaannya yang sempurna. Dalil yang pertama firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. An-Nahl ayat 120. Artinya, inna Ibrahim, sungguhnya Ibrahim kana ummatan, adalah ummah, yakni qudwah, qudwah panutan, panutan, qudwah, teladan yang baik. Beliau adalah seorang pemimpin, imam yang mualliman lil khair, senantiasa mengajarkan kebaikan. Nah, Abul Anbiya, bahkan beliau dijuluki oleh para ulama Imamul Muwahhidin, imamnya ahlu tauhid, imamnya ahlu tauhid. Qanitan lillahi hanifan, al-qunut dawamut ta'ah, senantiasa taat kepada Allah. ya, ketaatannya terus menerus, continue, tidak terputus. Hari ini taat, besok maksiat, besok taat lagi, besoknya lagi maksiat. La qanitan lillah artinya apa? Istiqomah, terus di atas ketaatan kepada Allah. Hanifan, hanif, al-muqbil ala Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwa, yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Ya, ini mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, ini sifat-sifat Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat ini. Ummatan qanitan lillahi hanifan. Kemudian dipertegas kata hanif dengan kalimat setelahnya, walam yakum minal musyrikin, walam yakum minal musyrikin. Nah, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Rekomendasi dari Allah, Nabi Ibrahim itu bersih dari syirik besar maupun kecil. Ya, ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, sama sekali tidak ada kesyirikannya. Dan demikianlah keadaan para nabi. Para nabi itu terbebas dari dosa-dosa besar. Nah, terlindungi dari dosa-dosa besar. Demikian pula kesyirikan. Ya, jadi Nabi Ibrahim, sebagaimana kata ulama, beliau berlepas diri dari orang-orang musyrik bil qalbi wal lisani wal badani, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan badannya, dan juga beliau mengingkari apa yang dahulu mereka lakukan, bahkan menghancurkan berhala-berhala mereka dengan tangan beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Baik, munasabatul ayah lil bab, dicocokkan ayat ini dengan bab. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim wa huwa khaliluh. Ya, kita ketahui bersama Nabi Ibrahim merupakan satu-satu dari khalil Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat ini, dan sifat-sifat itu yang kita sebutkan tadi merupakan ghayah. Hiya al-ghayatu fi tahqiq at-tauhid. Puncak daripada penerapan tauhid dengan sempurna. Inna Ibrahim kana ummatan, apa artinya ummat tadi? Qudwah, imam. Mualliman lil khair. Lillah hanifan, qanitan lillahi hanifan, walam yakun minal musyrikin. Ini apa? Al-ghayatu fi tahqiqit tauhid. Nah, ini kesesuaian ayat ini dengan bab. Ya. Sifat-sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam ayat ini merupakan puncak daripada penerapan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, ayat yang kedua, baik, dan kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau. Nah, ini tentang ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qauluhu dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka itu birabbihim, terhadap rob mereka, la yusyrikun, mereka tidak menyekutukan, tidak melakukan kesyirikan. Yakni la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cocokkan ayat yang kedua dengan bab. Maksudnya Allah mensifati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam jannah. Ya, konteks ayat ini siyaqul ayat tentang as-sabiqina ilal jannat. Dengan sifat-sifat yang agung, yang paling sempurnanya adalah as-sana'u 'alaihim bi'annahum bi rabbihim la yusyrikun. Ya, jadi ini penggalan ayat di mana di situ disebutkan banyak sifat, beberapa sifat tentang sifat-sifat mereka, orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam jannah. Di antara sifat mereka yang paling agungnya adalah mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La khafiyah wa la jaliyah, tidak dengan kesyirikan yang samar maupun yang jelas. Nah, barang siapa yang seperti itu berarti dia telah melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, menerapkan tauhid dengan sebaik-baiknya sehingga dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan adab. Ini munasabah ayat yang kedua dengan bab. Faedah yang bisa diambil dari dua ayat yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, keutamaan bapak kita yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faedah yang kedua, al-iktida'u bihi fi hadhihi sifatil 'azimah, menjadikan beliau sebagai teladan dalam hal sifat-sifat yang agung ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya, beliau adalah kedua yang baik, beliau adalah nabi yang senantiasa taat kepada Allah. Naam, hanif, berpaling dari selain Allah, menghadap hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Yang ketiga, bayanu sifatil lati yatimu bihi tahqiqut tauhid, penjelasan sifat-sifat dari dua ayat ini, penjelasan tentang sifat-sifat yang dengannya bisa tercapai tahqiqut tauhid, penerapan tauhid dengan sempurna. Lalu yang keempat, wujubul ibtiadi ani syirki wal musyrikin, wajibnya menjauh dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan dan berlepas diri dari mereka. Faedah terakhir dari dua ayat, wasful mu'minina bitahqiqit tauhid, sifat orang-orang yang beriman berupa menerapkan tauhid dengan sebaik-baiknya. Nah, dalil berikutnya adalah hadis yang agak panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca dalilnya atau hadisnya. Qala wa an Husain ibni Abdurrahman, dari Husain ibni Abdurrahman, yaitu Husain ibni Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Husain ibnu Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi, ini biografi lengkapnya. As-Sulami Al-Harithi, beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in, meninggal tahun 136 Hijriah memiliki umur 93 tahun. Ya, umur yang cukup panjang. Nah, 93 tahun. Nah, itu orang-orang dulu, Masya Allah. Ya. Nah, berumur panjang. Orang sekarang, ya, relatif singkat umurnya. Nah, banyak sebabnya. Baik. Qala, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, adalah aku berada di sisi Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair, seorang imam, faqih, termasuk diantara murid-murid senior Ibn Abbas. Nah, min ajillati ashabi Ibn Abbas. Beliau terbunuh oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf, yang terkenal sebagai penguasa yang zalim, membunuhi para ulama di tahun 95 Hijriah. Dan Sa'id bin Jubair umurnya tidak sampai sempurna 50 tahun. Rahimahullah. Faqala, lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkaba alladhi qaddal barihah. Bertanya kepada orang-orang yang ada di majelis itu. Di antara yang hadir, Husain bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kita. Siapa di antara kalian yang melihat al-kawkab, bintang, alladzin qaddal bariha, yang tadi malam jatuh? Ya, bintang yang jatuh, istilah kita meteor, bintang jatuh. Nah, faqultu ana, lalu aku mengatakan ana, ya, saya yang melihatnya, yaitu siapa? Husain ibn Abdurrahman mengatakan, saya tadi malam melihat bintang yang jatuh. Thumma qultu, kemudian aku menjelaskan, ama inni lam akun fi shalah, adapun aku, ya, aku tidak sedang sholat malam. Jangan dikira aku sempat melihat bintang jatuh karena aku sedang sholat malam. Tidak. Nah, ya, ini Masya Allah, ya, akhlak yang mulia. Nah, dan sampai muncul rasa ujub, ya, takjub terhadap diri sendiri, ditepis. Nah, ini sifat yang mulia, patut untuk ditiru. Jangan sebaliknya, tidak melakukan sesuatu kemudian mengesankan kepada orang lain kalau dia sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, dan seterusnya. Padahal tidak melakukan sesuatu. Terus dia mengesankan ke orang-orang, saya sudah begini, saya sudah begitu, begini, begini. Ini sifat yang tercela. Barakallahu fikum. Naam. Saya tidak sedang sholat. Walakinni luridtu. Aku bangun malam karena aku tersengat. Kata Husain bin Abdurrahman. Qala, fama sana'ta? Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, lalu apa yang kau lakukan ketika tersengat? Qultu irtaqaitu. Husain bin Abdurrahman menjawab, aku melakukan ruqyah. Ya, sebagai salah satu bentuk pengobatan yang disyariatkan. Nah, dia meruqyah. Qala, fama hamalaka ala dzalika? Ya, Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, apa dalilnya engkau melakukan itu? Ya, apa yang membuatmu melakukannya? Ini kebiasaan mereka ulama ussalaf terdahulu senantiasa mengikat setiap ucapan, setiap perbuatan dengan dalil. Nah, sehingga ulama mengatakan mereka adalah generasi yang aslam wa ahkam, generasi yang lebih selamat dan lebih berilmu daripada generasi-generasi yang datang setelahnya. Senantiasa mengingat diri dengan dalil. Qala fa ma hamalaka ala dhalika? Qultu, ya, aku mengatakan dan Husain hadithun haddathanahu Syabi. Dasarnya adalah salah satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Syabi. Siapa Syabi? Syabi namanya adalah Amir Ibnu Syarahil. Amir Ibnu Syarahil Al-Hamdani. Nah, beliau dilahirkan pada masa pemerintahan Umar. Ulida fi khilafati Umar. Syabi ini termasuk diantara thiqatut tabi'in, orang-orang terpercayanya, orang-orang thiqahnya dari generasi tabi'in. Syabi Amir Ibn Syarahil meninggal tahun 103 Hijriyah. Ya, jadi hadis ini disampaikan oleh Syabi sehingga diamalkan oleh Husain bin Abdurrahman. Qala ma haddatsakum? Kembali Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang dia sampaikan kepada kalian? Qultu. Aku pun mengatakan, qala haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Syabi menyampaikan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb. Naam. Ya, jadi mereka dahulu begitu. Ketika menyampaikan hadis disertai dengan penyebutan rijalus sanad, para perawi sanad. Nah, semulana rijalaku, sebutkan kepada kami rijal-rijal hadis kalian. Jika itu dari kalangan ahlus sunnah maka kita ambil, jika tidak bukan dari kalangan ahlus sunnah maka kita tinggalkan. Ya, bentuk selektif dalam mengambil ilmu. Annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, siapa Buraidah? Buraidah adalah Buraidah ibn Husayb ibn al-Harith al-Aslami, sahabiyun syahir, seorang sahabat yang masyhur. Buraidah di fathabaknya, di fathah huruf yang kedua. Nah, di dhammah ba'nya afwan, di dhammah huruf yang pertama, huruf yang kedua di fathah. Buraidah. Sahabiyun syahir, mata sanata salasatin wa sittin Hijriah. Meninggal tahun 63 Hijriah. Radiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw huma. La ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak boleh ada ruqyah. La ruqyata. Ya, penafian. Bermakna pelarangan. La ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak boleh melakukan ruqyah kecuali min ain, jika itu disebabkan karena penyakit ain maka boleh diruqyah. Au huma ataukah huma. Ya. Ya, ini tersengat. Naam. Au humatin. Al humatu summul aqrab wa syibhuha, racun, tersengat racun kala jengking atau yang semisalnya. Yang jelas penyakit-penyakit yang merupakan akibat dari tersengat hewan-hewan beracun. Nah, boleh melakukan ruqyah jika itu. Nah, baik, penyakit ain, yang disebabkan karena pandangan, ya, pandangan yang di mana orang yang memandang takjub. Naam. Atau juga bisa disebabkan karena rasa hasad, rasa iri, sehingga bisa memberikan mabarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, jika ada yang tertimpa penyakit ain, nah tiba-tiba sakit padahal tidak ada sebabnya. Anaknya misalkan selalu dipuji sama tetangganya. Wah, anakmu cantik ya, anakmu sehat ya, masya Allah. Tidak mengucapkan masya Allah. Ya. Anakmu sehat, gemuk, lucu. Tidak lama sakit. Hati-hati itu ain. Ya. Maka untuk menghindari penyakit ain, ucapkan masya Allah, tabarakallah. Dan semisalnya kembalikan kepada masya'atullah azza wa jalla. Nah. Baik. Atau baru punya kendaraan baru, dipuji-puji berlebihan, tiba-tiba kecelakaan. Nah, al-muhim, penyakit-penyakit yang disebabkan karena ain bisa dengan ruqyah, ya, ataukah juga dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Nah, mendengar hadis ini, apa tanggapan Sa'id ibn Jubair? Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Naam. Sungguh bagus. Telah bagus, telah tepat. Ya, sikap orang yang intaha ila ma sami'a. Jadi mengambil sesuatu berdasarkan apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Naam. Bersikap ilmiah. Qad ahsana ila qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ini pujian bagi orang yang bersikap ilmiah. Ucapannya kah, perbuatannya kah senantiasa didasari dengan ilmu. Ketika berucap ilmiah, ketika bertindak ilmiah. Ahsanta. Ahsantum. Ya, ini nilai untuk orang yang bersikap ilmiah, ahsanta ahsantu. Nah, itu penilaiannya. Walakin akan tetapi, nah di sini. Belum menyampaikan hadis juga. Haddatsana Ibnu Abbasin. Telah memberitakan kepada kami Ibnu Abbas. Ya, kita kan tadi menyebutkan di terjemah biografi Sa'id ibn Jubair termasuk siapa? Murid senior Ibn Abbas. Belum nyampaikan hadis dari gurunya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, "Annahu qala, uridat 'alayya al-umam." Diperlihatkan atasku al-umam. Ya, seluruh umat. Nah, kapan diperlihatkannya? Ada pendapat yang mengatakan ketika malam Al-Isra. Ya. Nah. Baik. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Lalu aku melihat seorang nabi bersamanya ada ar-rahtu. Sekelompok orang yang kurang dari 10. Al-jama'atu dunal asyrati. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, dan aku melihat seorang nabi bersamanya satu atau dua pengikut. Tadi pengikutnya kurang dari 10, nabi yang lain pengikutnya hanya satu atau dua pengikut, sedikit. Ini menunjukkan kepada kita tolak ukur dalam mengukur dan menakar kebenaran bukan jumlah. Iya. Nah, apa yang dibawa oleh para nabi ini tentunya adalah hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk didakwakan kepada umat manusia. Tapi ternyata pengikutnya ada yang hanya 1, 2, ada yang kurang dari 10. Berarti tolak ukurnya bukan jumlah. Ya, tidak seperti intikhabat, ya, sistem demokrasi yang dilakukan oleh hampir mayoritas, ya, negara-negara di dunia di zaman kita sekarang. Nah, sistemnya siapa paling banyak suaranya dia yang menang. Bukan, ya, tolak ukurnya bukan jumlah. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang tidak mengikut, tidak memiliki pengikut sama sekali, satu pun tidak ada pengikutnya. Bisa dibayangkan? Nabi tidak ada pengikutnya, berarti istri dan anak-anaknya juga tidak mengikuti seruannya. Jangankan orang lain, istri anak-anaknya tidak mengikuti seruannya karena tidak ada satupun pengikutnya. Subhanallah. Ya. Maka ini yang kita baca ini sebagai tasliyah, hakikatnya tasliyah. Ya, apa namanya? Hiburan. Bagi orang yang berdakwah kepada Allah, kemudian melihat perkembangan dakwah kok biasa-biasa saja, tidak pesat, tidak ramai, jangan putus asa. Nah, selama kita mendakwakan kebenaran, istiqomah di atasnya. Jangan melihat hasil dan jumlah, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Idh rufi'ali sawadun azimun. Ya, kemudian diperlihatkan kepadaku, kata Nabi alaihissalatu wassalam, sawadun azimun, yakni ashkhasun kathirah, jumlah orang yang banyak. Tadi kan beliau melihat, ya, beberapa nabi pengikutnya sedikit, kemudian tiba-tiba nabi diperlihatkan golongan yang banyak pengikutnya. Nah, fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka, ya, dengan ghalabatul dhan, dengan persangkaan yang besar, maksudnya mereka adalah umatku. Nabi menyangka yang dilihat itu, jumlah yang besar itu adalah umatnya. Faqila, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Ya, termasuk banyak memiliki pengikut dari kalangan Bani Israel tentunya. Nah, ya, Musa ibnu Imran kalimur Rahman. Fanadhartu, kemudian aku memandang kembali, fa idza sawadun azimun, lalu ada kelompok yang besar. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu, lebih banyak lagi. Nah, jadi Nabi alaihissalatu wassalam pada hari kiamat nanti berbangga dengan banyaknya pengikut beliau yang memeluk Islam. Ya, oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak keturunan, jangan malah dibatasi keturunannya. Karena semakin banyak keturunan berarti semakin banyak pengikut Nabi alaihissalatu wassalam, dan itu kebanggaan. Nah, barakallahu fikum. Wa ma'ahum 70,000, dan bersama mereka umatmu ada 70,000 orang. Yadkhuluna al-jannata, akan masuk ke dalam jannah, bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa melalui proses hisab dan tanpa diazab, langsung masuk ke dalam jannah. Iya. Ada sebanyak 70,000 orang. Sebauna alfan. Nah, keutamaan umat ini. Dan itu semakin menambah keutamaan Nabi alaihissalatu wassalam ketika di antara umatnya ada yang masuk ke dalam jannah. tanpa hisab dan adab. Tsumma nahada, kemudian beliau berdiri. Nahada artinya qamah. Biasa mendengar istilah nahdhatul ulama dari kata nahada, bangkit berdiri. Artinya kebangkitan ulama kan begitu. Tsumma nahada, kemudian beliau qamah berdiri, pada qala manzilahu, lalu masuk ke rumahnya. Fa khaba an-nasu fi ulaik, lalu kemudian manusia, yakni para sahabat yang ada di waktu itu, mereka membahas, menceritakan ya tentang orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan azab ini sebanyak 70,000. Siapa gerangan mereka yang memiliki keutamaan ini? Tentu semua orang menginginkan itu. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan para sahabat kita ketahui bersama adalah orang-orang yang semangat terhadap kebaikan. Makanya mereka langsung membahas kira-kira apa yang mereka amalkan, apa rahasianya sehingga mereka bisa masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan azab. Faqala ba'duhum, sehingga sebagian di antara mereka para sahabat mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja mereka adalah orang yang sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai sahabat beliau. Naam. Ya. Sahabat beliau fil safari wal hadar, senantiasa menemani Nabi baik dalam keadaan safar maupun ketika mukim. Faqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan, fala'allahum alladziina wulidu fil Islam, mungkin saja mereka adalah orang-orang yang dilahirkan di masa Islam, yakni tidak pernah melakukan kesyirikan di masa jahiliyah, tapi lahir ya setelah Islam datang, setelah Islam didakwakan. Falam yushiku billahi syai'an, dan tidak pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan asya', beberapa alasan. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru, lalu Nabi alaihi salatu wasallam keluar menemui mereka dan mengkhabarkan kepada mereka tentang 70,000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab dan ada. Fa qala humul ladzina la yastarqun, mereka itulah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, karena merasa tidak butuh kepada manusia, butuhnya hanya kepada Allah. Ketika ditimpa sakit, baik itu sakit yang menimpa badannya ataukah yang menimpa rohaninya, ya. Seperti misalkan, aduh saya kok seperti ada yang mengganggu ya, jin ataukah indikasi sihir, disantet dan seterusnya, kemudian datang meminta ruqyah, ini enggak masuk. Jangan pernah meminta ruqyah. Ya. Nah. Jangan pernah meminta ruqyah supaya mendapatkan keutamaan ini. Bila mana meminta ruqyah, tolong ruqyah saya, bacakan saya, bisa dipastikan enggak masuk ke dalam 70,000 orang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jalankan sebab-sebab yang ada. Nah. Tapi kalau misalkan ada saudara kita yang memintakan ruqyah, bukan kita yang meminta, dan kita juga tidak meminta saudara kita untuk memintakan kita ruqyah, tidak masalah. Si A sakit misalnya, kemudian datang B saudaranya meminta C untuk meruqyah si A tanpa permintaan dari A ke B, ini tidak termasuk meminta ruqyah. Tapi kalau inisiatifnya si A, tolong suruh temanmu meruqyah saya, itu berarti sama saja dia yang meminta ruqyah. Dipahami nih? Nah, la yastarqu, yakni Humul ladina mana tadi? La yastarquna, yakni la yatlubuna man yurqihim. Wa la yastawun, la yas'aluna ghairahum an yaqwiyahum binar. Tidak meminta kepada orang lain untuk diobati dengan metode pengobatan besi panas. Ya. Ini dulu, zaman dulu biasa dipakai. Nah, pengobatan dengan besi panas. Binar. Wa la yatatayyarun, tidak pula melakukan tatayur. Ya. At-tasya'um. Memiliki keyakinan anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar. Nah, ya, kalau di daerah kita biasanya istilahnya pamali hari ini melakukan ini, pamali banyak pamalinya. Nah, pamali begini hari ini nggak boleh begini, dianggap sial. Nah, ini apa yuk? Tidak masuk dalam 70 ribu. Karena ini antara waktunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika seseorang tidak melakukan tiga perkara ini, tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, kemudian tidak melakukan tatayur, maka berarti dia tawakalnya tinggi. Makanya di akhir hadis Nabi mengatakan, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb-nya dia tawakal, bersandar diri, menyandarkan segala urusannya. Nah, tentunya dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Baik, ini sifat-sifat dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab dan adab. Kita selesaikan hadisnya. Faqala ma Ukasyatu ibnu Mihsan, kemudian berdirilah salah seorang sahabat Ukasyah ibnu Mihsan. Naam. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ud'ullaha yaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah semoga Allah menjadikan aku termasuk di antara mereka 70 ribu orang itu. Faqala, lalu Nabi mengatakan, anta minhum. Anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lain, faqala, dan mengatakan, ud'ullaha yaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah semoga Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Faqala, sabaqaka biha Ukasyah. Ya, Ukasyah telah mendahulimu. Nah, hadis ini hadis yang sahih muttafaq alaih dari Ibnu Abbas. Baik. Cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu, subhanakallahumma wa bihamdika.